السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab التوحيد dengan syarahnya Fathul Majid. Sampai pada ucapan syarih, wal wajib ala kulli mukallafin idza balaghahu ad-dalil min kitabillahi wa sunnah wa sunnati rasulih wa fahima ma'na dhalik an yantahiya ilayhi wa ya'mal bih. Maka yang wajib bagi setiap mukallaf, setiap seorang muslim yang mukallaf, yakni yang sudah sampai dewasa, sudah wajib beramal, beribadah, dan dia dalam keadaan berakal, akil baligh, ini menunjukkan mukallaf. Sebab anak kecil belum mukallaf. Orang yang gila tidak dikatakan mukallaf pula. Maka yang dimaksud mukallaf adalah seorang muslim yang baligh al-aqil. Setiap mukallaf, idza balaghahu ad-dalil, kalau sampai kepadanya dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian telah paham makna dalil-dalil tersebut, maka hendaknya an yantahiya ilaihi wa ya'mal bih, hendaklah dia berpegang dengannya dan kemudian beramal dengannya. Wa in khalafahu man khalafah, walaupun menyelisihi siapapun. Ini yang wajib bagi setiap muslim mukallaf, adalah kalau dia menerima dalil, mendengar ayat atau mendengar hadis yang sahih dalam keadaan telah mengerti maknanya, maka dia wajib menerimanya, wajib berpegang dengannya dan beramal dengannya, walaupun menyelisihi siapapun, menyelisihi saudaranya, bapaknya, ibunya, atau menyelisihi kelompoknya, menyelisihi organisasinya, menyelisihi siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Allah katakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan pada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan ikuti selain Allah wali-wali manapun. Yani jangan ikuti selain Allah siapapun. Jangan ikuti manusia-manusia yang mengajak kepada selain perintah Allah, selain jalan Allah. Jangan ikuti mereka. Di sini ayat Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memerintahkan untuk ittiba', mengikuti ajaran Allah yang telah diajarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung dalam Quran dan sunnah nabinya. Maka Allah katakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan ikuti siapapun dari wali-wali yang lain. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit kalian mau ingat. Sedikit sekali kalian yang mau menerima pelajaran. Dan juga Allah berfirman, Dalam ayat lain, kalau tadi surat Al-A'raf ayat 3, maka Allah menyatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah belum cukup bagi mereka bahwa kami telah turunkan untuk mereka kitab yang dibacakan kepada mereka? Kitab yang diturunkan untuk mereka tentunya diturunkannya kepada Rasul, tapi untuk seluruh manusia. Manusia seluruhnya diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan diwajibkan untuk menerima Al-Quran. Maka Allah katakan, apakah belum cukup dengan Al-Quran yang Allah turunkan untuk mereka melalui Rasulnya alaihissalatu wassalam? Anna anzalna alaika, kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul. Kemudian Allah katakan yutla alaihim, dibacakan untuk mereka, turunnya kepada Nabi. Tapi kitab itu adalah hukum untuk seluruh manusia. Allah katakan bahwa tidak akan cukup kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Rasul yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika larahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Sungguh padanya ada rahmat, kasih sayang Allah dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Waqad taqaddama hikayah al-ijma' ala dzalik. Dan sudah dibahas nukilan-nukilan tentang ijma', kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, ajma'al ulama, telah sepakat ulama, bagi siapa yang menerima atau bagi siapa yang telah sampai kepadanya dalil, maka tidak boleh dia meninggalkannya karena ucapan siapapun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah wa Muhammad ibn Idris rahimahullah menyatakan ajma'al ulama, telah ijma' para ulama. Wa bayan annal muqallid laysa min ahli al-ilm. Dan sudah jelaskan pula kemarin pada kajian yang lalu bahwasanya al-muqallid laysa min ahli al-ilm, seorang yang taklid yang hanya mengikuti tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan tanpa ilmu adalah mereka-mereka yang tidak dikatakan ahlul ilmi. Wa qad haka aidan Abu Umar ibn Abd al-Barr wa ghayruh al-ijma' ala dhalik. Dan telah dinukil pula dari Abu Umar ibn Abd al-Barr dan lain-lainnya tentang ijma', kesepakatan para ulama dalam masalah tersebut. Berarti bukan hanya nukilan dari Imam Syafi'i, tetapi dari Ibn Abd al-Barr juga dan dari sekian para ulama menyatakan bahwa masalah ini ijma', bahwa wajib bagi setiap muslim mukallaf ketika menerima dalil yang sahih dari Quran atau dari hadis yang sahih yang maknanya dia sudah jelas, sudah paham, maka wajib untuk menerima dan tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau sudah ijma' seperti ini, maka yang namanya ahlu sunnah wal jamaah adalah yang berpegang dengan prinsip ini. Kalau dia mengaku ahlu sunnah tapi meninggalkan prinsip ini, dia kalahkan hadis yang sahih, dia kalahkan ayat-ayat Al-Quran, dia takwilkan kepada takwil lain yang menyelisihi ijma' karena menolak ayat dan hadis tadi, karena terpaksa harus mengikuti pimpinan kelompoknya, maka ketahuilah bahwa dia bukan ahli sunnah. Ketahuilah kalau dia adalah seorang yang tidak berprinsip dengan prinsip ahli sunnah. Prinsip ahli sunnah tidak kenal taklid. Kepada siapapun, kalau dia melihat dia membawa ilmu, membawa Quran dan sunnah yang sahihah, membawa aqwal salaf, dan ternyata terbukti kesahihannya, maka mereka akan menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka akan menyatakan hadza haqq. Sebaliknya, kalau itu tidak berdasarkan dengan dalil, hanya perasaan atau akalnya saja, tanpa didasari Quran atau sunnah, tanpa didasari aqwal salaf, maka kita tidak terima. Walaupun dari orang yang kita kenal sebagai orang yang dekat dengan kita, atau bahkan sahabat kita, atau bahkan guru kita, kita katakan kali ini beliau salah. Tidak mungkin kita akan menerima satu ucapan yang tidak dasari dalil dan menyelisih bahkan dalil yang sahih yang dibawakan oleh para ulama lain. Kalaupun ada ulama yang tergelincir, zallah, maka kita akan bisa menghindarinya dengan prinsip ini. Para ulama adalah manusia. Kadang mereka tergelincir. Maka ketika kita memegang prinsip tadi, bahwa ada dalil yang sahih, ada ayat yang jelas, ada makna dari para ulama salaf dengan gamblang, maka kita tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Maka ketika kita membaca ada ucapan ulama, loh kok bertentangan dengan hadis ini, kita bisa tenang dan kita akan selamat. Kita akan mengatakan ini tergelincirnya Syekh rahimahullah. Ikhwanul fillah na'azakumullah, tidak satu, tidak dua, bahkan hampir semua ulama ada zallahnya. Memang kita tetap menghormati mereka sebagai ahlul ilm, tapi kita karena memiliki prinsip tadi, kita tidak taklid pada mereka dan kita selamat dari zallahnya. Adapun mereka-mereka yang fi qulubihim marad, yang memang mencari-cari yang ringan, mencari-cari yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka mengikuti mana ketergelinciran ulama, mereka ambil. Walaupun sekian ulama menyatakan dengan jelas dengan dalil, tapi ada satu ulama yang tergelincir menyelisihi dalil, orang itu mengatakan, tapi kan ada ulama fulan yang mengatakan boleh. Tapi kan ada ulama fulan yang mengatakan boleh. Dan seterusnya. Akhirnya dia tersesat. Karena apa? Karena ya tatabba' zallatul ulama. Karena dia mencari ketergelinciran para ulama. Orang yang mencari ketergelinciran para ulama, mencari keringanan-keringanan-keringanan dari mulut-mulut ulama yang kebetulan keliru, kebetulan tergelincir, orang ini akan tersesat. Ulamanya alim, rahimahullah, mereka tidak dikatakan sesat, tapi man tatabba'a zallatul ulama, inilah yang bal. Orang yang mencari-cari kelemahan-kelemahan ketergelinciran dan para ulama, maka inilah yang akan menjadi sesat. Ikhwan fillah na'azakumullah, qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman al-Syekh, wala yukhalif fi dhalika illa juhalul muqallidah. Tidak ada yang menyelisihi prinsip ini kecuali orang-orang bodoh dari kalangan muqallid. Lijahlihim bil kitabi was sunnah. Karena mereka bodoh, enggak mengerti kitab, tidak mengerti sunnah. Waraghbatuhum anha, dan karena mereka tidak suka kepada sunnah, kepada dalil-dalil. Wa haula'i wa in dhannu annahum qad ittaba'ul a'immah, fa innahum fil haqiqah qad khalafuhum. Mereka yang muqallid-muqallid ini, juhalul muqallidah, walaupun mereka mengira mereka mengikuti para ulama, ketahuilah sungguh mereka dalam keadaan menyelisihi ulama tersebut. Yang taklid dengan Imam Syafi'i, berarti dia menyelisihi ucapan Imam Syafi'i. Yang taklid kepada Imam Malik, berarti dia menyelisihi nasihatnya Imam Malik. Yang taklid kepada Imam Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, berarti dia dalam keadaan tidak mendengarkan, tidak mengikuti nasihatnya Imam Ahmad. Dan barang siapa yang taklid kepada ustaz-ustaz ahlus sunnah, berarti dia tidak mendengarkan nasihatnya ustaz-ustaz ahlus sunnah. Karena mereka semuanya memperingatkan, jangan taklid, jangan taklid. Ikuti dalil yang mereka bawa. Dan jangan kita pegang ketergelinciran mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan karena orang-orang yang taklid kepada para ulama itu mengira bahwa mereka mengikuti ulama, dibantah di sini. Wa haula'i wa in dhannu annahum qad ittaba'ul a'immah fa innahum fil haqiqah qad khalafuhum. Mereka para muqallid tadi, kalaupun mereka mengira mereka sedang mengikuti para imam, sesungguhnya kenyataannya mereka telah menyelisihi para imam-imam tersebut. Wattaba'u ghaira sabilihim, dan berarti berjalan tidak di jalannya para ulama tersebut. Kama qaddamna, sebagaimana telah kita bahas dari ucapan Imam Malik, ucapan Syafi'i, ucapan Ahmad rahimahumullah ajma'in. Walakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyarah ila anna at-taqlid qad aw qabla bulughil hujjah la yudham. Tetapi diisyaratkan dari ucapan Imam Ahmad bahwasanya orang yang dalam keadaan taklid sebelum sampai kepadanya dalil, maka ini tidak tercela. Diisyaratkan dalam ucapan yang mana? Dari ucapan beliau yang menyatakan, ajibtu liqaumin araful isnad. Aku heran dengan mereka yang mengerti sanad dan mereka mengerti kesahihannya. Wasihatahu. Ya'rifuna al-isnad wasihatahu. Ini isyarat dari Imam Ahmad. Kalau orang yang tidak mengerti isnad dan tidak mengerti kesahihannya, maka dia taklid dengan alim yang mengerti kesahihannya, maka ini adalah sesuatu yang layudam, tidak tercela. Kita tidak mampu memeriksanya sendiri. Kemudian mendengar Syekh Al-Albani mensahihkan, itu ada naw' minat taklid, ada sedikit jenis dari taklid. Kamu tahu dari mana ini hadis sahih? Kata Syekh Al-Albani, sahih. Taklid itu bukan taklid. Kalau dia tidak mampu, maka dimaklumi yang demikian. Tetapi kalau dia mampu untuk memeriksanya sendiri dan dia dalam keadaan bisa ya'riful isnad wa sihhatahu, maka kata Imam Ahmad, kalau dia mengerti isnad wa sihhatahu, kemudian dia berpendapat dengan pendapat fulan wa allan, meninggalkan apa yang dia sudah ketahui kesahihannya, maka inilah yang dikatakan madzmum, tercela dia. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, ajibtu, sungguh aku heran dengan orang-orang yang seperti ini. Berarti pada ucapan itu ada isyarah ila anna taqlid qabla bulughil hujjah la yudham, bahwasanya taqlid sebelum sampai kepadanya dalil, sebelum sampai kepadanya keterangan, maka itu adalah sesuatu yang tidak tercela. Wa innamay yunkar 'ala man balaghathul hujjah. Yang munkar, yang diingkari adalah orang yang sudah sampai kepadanya dalil, sudah sampai kepadanya hujjah, dalam keadaan dia tahu hadis itu sahih, kemudian khalafahum, kemudian dia selisihi. Liqawli imamin minal a'immah, diselisihi karena ucapan salah satu dari tokoh-tokoh para imam. Ini baru tercela. Dia baca hadisnya sahih, dia baca riwayat-riwayatnya dari para ulama, maknanya jelas, dia paham, tetapi dia tinggalkan. Kenapa kamu gak pegang hadis ini? Padahal hadis ini sahih. Ya tapi saya kan madhabnya Hanafi. Hanafi itu gak begitu. Berarti dia meninggalkan hadis yang sahih karena salah satu dari tokoh-tokoh para imam. Maka yang demikian adalah perkara yang madmum, perkara yang tercela dan munkar, harus diingkari. Wa dzalika inna manasya 'anil i'rab an tadabburi kitabillahi wa sunnati rasulih. Karena yang demikian muncul dari sikap berpaling, menentang, tidak mau tunduk kepada kitab dan sunnah dan tidak mempelajari kitab dan sunnah. Al-iqbal 'ala kutubi man ta'akhkhara wal istighna biha 'anil wahyain. Kemudian menghadapnya, berkiblatnya kepada buku-buku mutaakhir, buku-buku orang kemarin yang baru ditulis kemarin-kemarin. Wal istighna biha, dan merasa cukup dengan buku-buku itu, kemudian dia tidak memerlukan wahyain, tidak memerlukan dua wahyu, Quran dan sunnah. Kadang Quran dan sunnah disebut dengan dua wahyu karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allah katakan la yantiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kenapa dikatakan munkar? Karena mereka meninggalkan wahyain, meninggalkan dua wahyu, kemudian berpegang dengan ucapan-ucapan para ulama, ucapan-ucapan manusia yang bisa jadi keliru, bisa jadi salah, bisa jadi khilaf, yang namanya manusia mahlul khata' wan nisyan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau terjadi pada seseorang yang demikian, maka inilah yang dikatakan munkar. Wala yushbihu ma waqa'a min ahli alkitab alladziina qala Allahu fihim. Dan berarti orang-orang ini yang taklid kepada manusia ini mirip dengan apa yang terjadi pada ahlul kitab. Mirip dengan apa yang terjadi pada Yahudi, Nasrani dan yang sejenis mereka. Yang Allah katakan tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah mengambil pendeta-pendetanya, alim ulama'nya, dan ahli ibadahnya sebagai Rab-Rab selain Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 31. Kama sayati bayanu dhalik fi hadithi Adi bin Hatim, sebagaimana akan datang tafsirnya nanti, penjelasannya, dalam menjelaskan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Fayajib ala man nasaha nafsahu idha qara'a kutub al-ulama' ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضوا على ما في الكتاب والسنة. Maka wajib bagi siapa yang mau memberikan nasihat pada dirinya, kalau dia membaca kitab-kitab para ulama dan melihat padanya dan mengerti ucapan-ucapan mereka, hendaklah yu'ridha ala ma fil kitabi wasunnah, hendaklah mencocokkannya dengan apa yang ada pada kitab dan sunnah. sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, saya enggak akan menerima ucapan manusia kecuali kalau dipersaksikan dengan dua saksi. Harus membawa dua saksi. Siapa yang maksud dua saksi itu? Apakah setiap orang harus membawa saksi? Katanya muridnya. Maka kata ulama tersebut, yang saya maksud adalah kitab wa sunnah. Kalau dibenarkan oleh dua saksi ini, saya terima. Kalau kemudian menyelisihi dua saksi ini, maka saya tidak terima. Inilah dua saksi yang paling adil, kata beliau. Rahimahullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fa inna kulla mujtahid minal ulama wa man tabi'ahu wa intasaba ila madhhabihi la budda an yadhkur dalilahu. Karena yang namanya para ulama, setiap mujtahid dari kalangan para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka dan menisbatkan diri kepada mereka dan bermadhab dengan madhab mereka, berjalan di jalan mereka, mesti kalau berbicara akan mendasarkan pembicaraannya dengan dalil. La budda an yadhkura dalilah, mesti mereka akan menyebutkan dalil-dalilnya. Demikian kebiasaan para ulama, alhamdulillah. Hanya saja kebanyakan para mukhalid ini yang kemudian mereka sendiri yang menyempitkannya. Ya wahai para ulama, kalau detail gitu pakai dalil-dalil begitu susah saya bacanya, enggak ada waktu, sibuk. Tolong diringkas. Diringkas. Habis diringkas, generasi berikutnya lebih malas lagi. Waduh, ini juga masih terlalu panjang. Udahlah diringkas saja. Ringkas lagi. Ringkasan diringkas. Ringkasannya ringkasan. Kemudian yang berikutnya lagi, ini juga masih terlalu berbelit-belit. Sudahlah, satu ucapan saja dan tidak perlu pakai ucapan lain, pendapat-pendapat lain, enggak perlu pakai dalil-dalil, udah saya percaya ajalah. Jadi gimana? Ya gimana? Salat berdiri, kemudian takbir, kemudian sedekap, kemudian ruku, gitu ajalah, selesai. Jadi kami bisa belajar dan bisa mengerjakan salat sehari langsung paham. Besok saya bisa salat dengan benar. Sampaikan yang lebih ringkas lagi, maten-maten. Masyaallah. Ketika generasi berikutnya membaca matan itu tidak peduli dengan dalilnya. Dalilnya apa, enggak paham. Pokoknya ini kata ulama saya dulu. Dari atasnya saya, atasnya lagi. Sudah berapa turunan tadi? Sudah 3 turunan atau 4 turunan. Nenek moyang saya yang nulis ini. Nenek moyang saya itu ulama kebir. Ulama besar. Dan ini ringkasan dari ilmu beliau. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak ada di sana qala Allah, tidak ada qala Rasul. Ada yang nama salat adalah begini, namanya puasa adalah begitu, yang namanya zakat begini, yang namanya begini, terus singkas. Hampir semua madhab, apakah Hanabilah, ataupun Syafi'iyah, ataupun Hanafiyah, ataupun Malikiyah, punya ringkasan-ringkasan yang seperti itu. Akhirnya, yang terdidik dengan ringkasan-ringkasan, dan yang menjelaskannya pun tidak tahu rinciannya. Itu yang jadi musibah. Kalau yang menjelaskannya tahu dalil-dalilnya, masih agak lumayan. Kenapa? Mereka memegang matan, para murid-muridnya, tapi gurunya, syekhnya, kiainya, menerangkan dalilnya. Bahwa ini dalam matan dikatakan begini, karena ada hadis demikian, karena ada ayat demikian, alhamdulillah. Tapi kenyataannya, ternyata gurunya pun sama-sama gak tahu. Ini pokoknya mazhab kita begini. Akhirnya, mereka berjalan dalam keadaan tanpa dalil. Dan jadilah mereka menjadi orang-orang yang muqallidun, yang membebek pada orang-orang terdahulu dalam keadaan tidak tahu apa dalilnya. Padahal, mereka pada aslinya, para ulama, menyebutkan dalil-dalilnya. Alhamdulillah, maqassaru. Mereka, alhamdulillah, tidak kurang jasanya. Mereka penuh, mereka ketika menyampaikan dalil, mereka lengkapi dengan dalil-dalilnya. Menyampaikan satu fatwa, satu kesimpulan, mereka sebutkan dalil-dalilnya. Alhamdulillah. Wal haqqu fil mas'ala wahid wal a'imma muthabuna 'ala ijtihadihim. Sedangkan yang namanya kebenaran hanya satu. Kalau yang namanya kebenaran hanya satu, berarti yang lain salah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah juga adalah kalimat yang tepat dari para ulama. Wal haqqu fil mas'alati wahid, yang namanya kebenaran dalam satu masalah adalah satu. Dan para ulama yang berijtihad mereka mendapatkan pahala. Kalau ada 4 pendapat ulama, sebagian berpendapat dengan pendapat pertama, sebagian berpendapat dengan pendapat kedua, sebagian berpendapat dengan pendapat yang ketiga, yang keempat, berbeda-beda. Maka yang hak, yang benar, satu dari 4 itu. Bagaimana kita melihat mana yang benar? Tentunya mana yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Asyahidain. Harus ada dua saksi. Yaitu Quran dan Sunnah, saksi yang paling adil. Maka yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah itulah yang paling rajih. Yang agak jauh, yang lebih jauh, maka semakin kita katakan marjuh. Apalagi yang menyelisihi dalil. Loh, apakah mungkin para ulama menyelisihi dalil? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tetapi kita katakan dengan husnudzan, mereka tidak mungkin sengaja menyelisihi dalil. Kalau seperti Imam Abu Hanifah sendiri yang sering menyelisihi dalil, itu pun dibela oleh para ulama dengan mengatakan bahwasanya apa yang sampai kepada Abu Hanifah dari hadis itu sedikit, tidak banyak. Dan karena dimaklumi pula, saat itu tidak semudah hari ini dalam mencari hadis. Tidak semudah hari ini dalam mencari hadis. Karena sekarang dalam keadaan kita masuk maktabah, semua hadis ada di sana. Tetapi ketika itu dia harus berjalan ke sana kemari. Harus membawa waktu atau mengambil waktu sekian bulan untuk mendapatkan satu hadis. Sehingga dimaklumi kalau yang sampai kepada beliau sedikit. Selebihnya beliau berijtihad. Ketika berijtihad dengan satu ijtihad, tiba-tiba ada hadis lain di tempat lain. Kalau ini di Irak, di tempat lain yang jauh, ada riwayat yang menyelisih pendapat beliau. Beliau wafat dalam keadaan hadis tadi belum sampai kepadanya. Dimaklumi atau tidak dimaklumi? Rahimahullah wa ghafara lahu. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah memaafkannya. Beliau beristihad dengan sungguh-sungguh apa yang dia punyai dari dalil. Beliau menyatakan bahwasanya kalau tidak ada dalil, maka kami beristihad. Kalau seorang wanita boleh dia untuk berjual beli, maka saya berpendapat dia pun boleh menikahkan dirinya sendiri. Pendapat beliau. Ternyata ada hadis yang menyatakan la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwali. Apa kita berpegang dengan hadis yang sahih ini atau kita berpegang dengan ucapan Abu Hanifah? Tentunya kita berpegang dengan dalil yang menyatakan la nikaha illa biwali. Artinya wanita tidak boleh menikahkan dirinya, harus walinya yang menikahkan. Janda ataupun perawan harus dinikahkan oleh walinya. Tidak bisa dia dalam keadaan menikahkan dirinya. Dan pendapat Abu Hanifah marjuh. Tidak bisa kita terima. Semoga Allah mengampuni beliau. Memaafkan kesalahannya. Karena apa yang ada dari dalil tetap lebih kuat dari ucapan ulama manapun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bukan tidak terjadi pada ulama yang lain. Hal yang mirip dengan itu. Seperti Imam Ahmad yang membolehkan untuk bersumpah dengan nama Rasul. Dengan menyatakan bahwa digandengkannya syahadatain. Menunjukkan digandengkannya atau bolehnya kita bersumpah dengan nama Allah dan bersumpah dengan nama Rasul. Ini juga jelas menyelisihi hadis yang sahih tentang melarangnya untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan sekian para ulama memiliki ketergelinciran masing-masing. Abu Ja'far Tahawi ingin menyebutkan sifat Allah yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal wal-akhir. Tapi apa kata beliau, kata Abu Ja'far Tahawi dalam kitabnya atau dalam matan Aqidah Tahawiyah. Beliau menyatakan qadimun bila ibtida. Qadimun bila ibtida. Tergelincir beliau. Allah tidak dikatakan qadim. Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah menyatakan dirinya dan mengenalkan dirinya dengan sifat al awwal wal akhir. Azali wa abadi. Tidak berawal dan terus. Dalam keadaan tidak ada awalnya, yang paling awal sebelum ada sesuatu, Allah sudah ada. Dan yang paling akhir artinya setelah seluruhnya tidak ada, Allah tetap kekal. Tapi beliau menyebutnya dengan kalimat qadimun bila ibtida. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah. Di dalam syarahnya, Abu Ja'far Tahawi menulis matannya, dan kemudian dalam syarahnya Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, juga dari madhabnya, karena tidak taklid beliau menyatakan bahwa ini yang dimaksud adalah begini. Maka ini adalah ketergelinciran lafaz saja, tergelinciran istilah saja. Yang dimaksud oleh beliau adalah al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah para ulama. Masing-masing mereka yang namanya manusia, mesti ada ketergelinciran, ada kealpaan. Maka tidak boleh taklid pada ulama manapun, dan kita akan tetap memegang prinsip tadi. Kalau sudah ada dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah dengan jelas maknanya, maka tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Fal munsif, maka yang namanya orang yang bijak. Yaj'alun nazar fi kalamihim, dia melihat ucapan para ulama. Wa ta'ammalahu tariqan ila ma'rifatil masail, dan dia perhatikan ucapan para ulama itu sebagai jembatan untuk memahami masalah-masalah. Wa istihdariha dhihnan, agar kita memahaminya dengan pandangan kita. Wa tamyizan lis-shawabi minal khata' bil adillah, adapun membedakan yang benar dari yang salah adalah dengan dalil-dalil. Sehingga kalau kita mau tahu satu masalah, ini bagaimana masalahnya, mana yang benar, mana yang salah, kita harus, karena kita tidak mampu untuk langsung, kita mesti, mau tidak mau, kita minta bantuan ulama. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau jelaskan dengan dalil-dalilnya, pendapat saya begini, begini, karena ada ayat, ada hadis, kita kumpulkan. Kemudian, kita ambil hadisnya, kita tanyakan pada ulama lain. Kitab-kitab yang membahas hadis sahih dan dhaif. Bagaimana hadis ini sahih atau dhaif? Dikatakan, hadis ini dhaif, berarti bahwasanya apa yang dipakai sebagai dalil oleh Imam Syafi'i lemah. Lihat bagaimana pendapatnya imam lain. Apa alasannya? Kenapa kok bertentangan? Kenapa ada perselisihan? Lihat lagi dalilnya. Kemudian dikatakan, bagaimana kedudukan hadis ini? Kita buka lagi ucapan-ucapan para ulama dari kalangan ahlul hadis. Dan terus kita kumpulkan seperti itu, akan tergambar masalahnya, dan akan terlihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Kalaupun kita keliru, maka itulah yang namanya ijtihad sebatas kemampuan kita. Yani ijtihadnya kita adalah ijtihad dengan ucapan-ucapan para ulama. Karena ijtihad langsung dalam Quran dan Sunnah kita tafsirkan sendiri, kita simpulkan istimbat hukum sendiri, kita enggak mampu. Karena kita tidak mengerti secara keseluruhan, maka kita kumpulkan ucapan-ucapan para ulama dengan dalil-dalil mereka, dengan pendapat-pendapat mereka, dengan aqwalus salaf, sehingga kita bisa melihat mana yang lebih rajih. Maka inilah usaha yang kita bisa. Semoga kalau benar mendapatkan pahala dua pahala, kalau keliru mendapatkan satu pahala, karena sudah berusaha. Al-madmum, yang tercela adalah orang yang tidak berusaha, dan dia kemudian dengan sembarangan, pokoknya apa kata ulama fulan. Ini yang berbahaya, yang bisa jadi dia ikut tergelincir bersama tergelincirnya para ulama. Khawani fidina azakumullah. Selanjutnya Asy-Syarih menyatakan, wal adillah ala hadzal asl fi kitabillahi akthar min an tuhsar. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan prinsip ini dari Quran dan Sunnah terlalu banyak untuk disebutkan, terlalu banyak untuk dihitung. Dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah, dan tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Wa fi sunnati kadzalik, dalam hadis-hadis sahih, dalam Sunnah juga demikian, sangat banyaknya. Kemudian dinukilkan oleh beliau satu riwayat. Akhraj Abu Dawud bi sanadihi an Unas min ashabi Mu'ad. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, dengan sanadnya dari Unasin min ashabi Mu'ad, dari beberapa orang dari murid-muridnya, sahabat-sahabatnya Mu'ad. Tidak disebutkan siapa-siapanya, hanya disebutkan ashabu Mu'ad. Bahwasanya Rasulullah SAW lama arada an yab'atha Mu'adan ila al-Yaman. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau berkata, "Kaifa taqdi idza 'urida laka qada'?" Bagaimana engkau memutuskan kalau dihadapkan kepadamu permasalahan? Qala, dia menjawab, aqdi bi kitabillah, aku akan putuskan dengan kitabullah. Qala, fa in lam tajid fi kitabillah, bagaimana kalau engkau tidak mendapatkannya dari kitabullah? Dia menjawab, wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau begitu dengan sunnah Rasulullah. Qala, fa in lam tajid fi sunnati rasulillah, bagaimana kalau engkau tidak mendapatkannya dalam sunnah Rasulullah? Tidak pula kau dapatkan dari kitabullah. Dia menjawab, ajtahid ra'yi wala alu, aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak peduli. Qala, fa daraba Rasulullah SAW sadrahu, maka Rasulullah SAW memukul dada Mu'ad dan menyatakan, alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillah lima yarda Rasulullah SAW. segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya, utusan Allah. Kepada Mu'ad, ini utusan yang diutus oleh utusan Allah. Apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Disebutkan pula sanadnya dari Harith ibn Umar. Dari Unasin min ashabi Mu'ad. Dari beberapa orang dari sahabat-sahabat Mu'ad ibn Jabal. Radiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, lama ba'atahu ilal Yaman ila akhirih. Disebutkan riwayatnya seperti tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dalil-dalil yang mewajibkan kita tunduk pada Quran dan Sunnah dan tidak boleh mengalahkannya dengan ucapan siapapun sangat banyak. Demikian pula riwayat-riwayat yang memerintahkan kita untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah dan tidak boleh mengalahkannya dengan ucapan siapapun. Dan bimbingan Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah baru kemudian dengan al-jama'ah ma'ana alaihi wa sahabi yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada di atasnya juga ada. Tapi sayangnya dinukilkan satu dan bermasalah hadisnya. Disebutkan di sini dalam tahqiqnya bahwa hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Abu Daud nomor 3592 dan 3593. Dalam Kitabul Aqdiyah babnya babul ijtihad birra'yi wal qadha. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tirmizi dalam Al-Ahkam bab ma ja'a fil qadhi kaifa yaqdi. Dan juga Ad-Darimi meriwayatkan dalam mukaddimah bab al-futya wa ma fihi min asyiddah. Ini babnya bab al-futya wa ma fihi min asyiddah min hadis Syu'bah an Abi Aun ats-Tsaqafi an al-Harits ibn Amr ibn akhi al-Mughirah ibn Syu'bah an Unasin min ashabi Mu'ad atau min ahli al-Hims min ashabi Mu'ad. Demikian sanadnya. Bahwasanya Rasulullah SAW demikian-demikian sampai selesai hadis. Wa qad da'afahu ba'dul a'immah. Hadis ini telah dilemahkan oleh sebagian para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari dan Tirmizi sendiri meriwayatkan hadis ini dan mendhaifkannya. Wa Dharqutni dan juga Abdul Haq Al-Ishbili dan Al-Iraqi dan mereka para ulama mendhaifkan hadis ini karena jahalat asy-syuyukh alladzina rawa anhum. Mereka mendhaifkan karena tidak jelasnya syekh-syekh mereka yang mereka meriwayatkan dari guru-gurunya itu. Tidak jelas siapa gurunya yang dimaksud. Wa qad mala ila al-qawl bi sihhatihi ba'd al-ulama. Kita sudah sebutkan tadi bahwa dalam semua sanad selalu dari ashabi Mu'ad. Ashabi Mu'ad. Siapa yang dimaksud ashabi Mu'ad? Kalau dikatakan ashabi Mu'ad berarti sahabat atau tabi'in? Hah? Tabi'in. Kalau para sahabat saja, min ashabi Rasulullah, masih selamat. Kenapa? Karena sahabat, kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil, terpercaya, thiqah. Tapi kalau tabi'in, murid-muridnya Mu'ad, berarti tabi'in toh. Maka tidak mesti adil. Maka inilah yang jadi masalah. Sebagian mereka, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Imam Bukhari, Tirmidzi, Daruqutni, kemudian Abdul Haq Al-Ishbili, dan lain-lainnya menyatakan baiknya hadis ini karena ketidakjelasan syekh-syekh tadi yang disebut dengan kalimat ashabu Mu'ad. Tetapi sebagian para ulama mensahihkan hadis ini seperti Abu Bakar Ar-Razi, wa Abu Bakar Ibn Al-Arabi, wal-Khatib Al-Baghdadi, dan juga Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Kenapa mereka mensahihkan? Qalu, mereka berkata, innal Harits Ibn Amr laysa bimajhul al-ayn. Harits Ibn Amr, orang itu tidak dikatakan majhul dengan majhul ain. Tidak pula majhulul wasf. Ainnya, yakni namanya, siapanya jelas. Gambarannya juga jelas. Walam yanqul ahlu sya'an jarhan mufassaran fi haqqih. Dan tidak ada para ulama yang menjarahnya dengan jarah mufassar. Kalau jarahnya dalam keadaan mufassar, selesai masalah. Selesai dengan apa? Dengan kaidah al-jarah al-mufassar muqaddamun ala ta'dil, yang namanya kritikan dengan rinci maka itu sudah mengalahkan ta'dil. Walaupun semua mensahihkan, ada satu ulama yang membuktikan kalau dia dhaif dengan tafsir dengan rinci tafsil, maka cukup kita katakan dhaif. Kenapa? Karena jarah yang mufassar muqaddamun ala ta'dil. Tetapi kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dan para ulama yang mensahihkan tadi, tidak ada jarah kepada beliau kepada Harith ibn Amr dengan jarh yang mufassar, yang rinci, tidak ada. Sedangkan syuyukh, guru-gurunya beliau yang disebut dengan kalimat Ashabu Mu'ad, aku dengar dari sahabat-sahabat Mu'ad, dikatakan dalam keadaan rawa anhum hum Ashabu Mu'ad, wa syuhratu Ashabu Mu'ad bil mahalli alladhi la yakhfa. Sedangkan terkenalnya, masyhurnya, bagaimana keadaan sahabat-sahabat Mu'ad, itu adalah di tempat yang tidak disamarkan lagi. Artinya sesuatu yang jelas, diketahui oleh semua orang siapa sahabat-sahabat Mu'ad. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, para ulama ahlul hadis kibar yang terkenal dalam bidang hadis, melemahkan hadis ini karena dua masalah tadi. Karena masalah Harith ibn Amr, dan karena masalah ashabu Mu'ad yang tidak jelas siapa. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita katakan di awal, oleh syarih juga dikatakan, bahwa wal adillah fi hadzal asl akthar min an tuhsar, bahwa dalilnya dalam masalah prinsip yang kita bahas hari ini adalah sesuatu yang terlalu banyak untuk disebutkan. Ini sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, baru setelah itu ucapan para sahabat yang menjelaskan keduanya, dan kemudian tidak boleh kalah dengan ucapan siapapun. Wal a'imma rahimahumullah lam yuqassiru fil bayan. Dan para imam-imam, alhamdulillah, tidak kurang mereka dalam menjelaskan. Ya, ini mereka menjelaskan dengan baik, dengan sempurna, dengan cukup. Balnahu an taqlidihim, bahkan para imam-imam semuanya sepakat melarang taqlid kepada mereka sendiri, ataupun kepada orang lain. Mereka melarang untuk taqlid kepada siapapun, kepada mereka sendiri ataupun kepada ulama yang lain. Idza sabanatis sunnah, kalau sudah jelas sunnah. Li'ilmihim anna minal ilmi syai'an lam ya'lamuh, karena pengetahuan mereka ada di antara ilmu yang mereka tidak ketahui. Semua imam-imam merasa bahwa dirinya tidak mengetahui ilmu secara keseluruhan. Maka mereka mengetahui, walaupun banyak ilmu yang mereka ketahui, tetap bukan keseluruhan, tapi sebagian ilmu. Imam-imam setinggi apapun, yang mereka ketahui adalah sebagian ilmu. Ada yang mengerti sebagian besarnya, ada yang mengerti 70%-nya, atau yang ada yang kurang dari itu. Yang jelas mereka tidak mengerti dalam artian seluruhnya, tanpa ada yang tersisa sedikit pun, tidak. Dan semuanya dalam keadaan sadar, mereka adalah orang-orang yang mutawadhi, orang yang tidak sombong, dan menyadari kalau aku mengetahui ilmu ini sebagian. Maka karena mereka mengerti anna minal ilmi syai'an lam ya'lamu, bahwasanya di antara ilmu ada yang belum mereka ketahui, maka mereka menyatakan mungkin saja tidak sampai kepadaku, tapi sampai pada orang lain. Maka mereka menasihatkan, kalau ada hadis yang sahih, beritahu aku. Imam Syafi'i juga berkata begitu. Dan para imam yang lain juga menyatakan demikian. Kalau ada riwayat yang sahih, maka aku akan bermazhab dengan hadis sahih tersebut. Kalau, kenapa kalimat kalau? Karena beliau dan para imam-imam merasa, kalau yang mereka ketahui tidak seluruhnya. Bisa jadi ada yang diketahui oleh ulama lain dan tidak diketahui oleh beliau. Wadhalika katsir, dan ucapan-ucapan para ulama yang demikian sangat banyak. Sebagaimana tidak samar bagi orang-orang yang mau mempelajari ucapan-ucapan para imam. Ucapan Abu Hanifah rahimahullah. Idza ja'a al-hadits an Rasulillah fa'ala ra'si wal 'ain. Kata Abu Hanifah, kalau datang hadis dari Rasulullah, maka 'ala ra'si wal 'ain. 'Ala ra'si wal 'ain adalah ungkapan tunduk, aku akan terima. Kalau ada hadis Rasulullah, maka akan terima. Ini kalimat ala ra'si wal 'ain, artinya aku akan tunduk apapun yang dikatakan oleh sunnah. Wa idza ja'a as-sahaba radhiyallahu anhum, kalau datang riwayat dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, maka fa'ala ra'si wal 'ain, maka ala ra'si wal 'ain, aku akan tunduk padanya dengan mata dan kepalaku. Wa idza ja'a at-tabi'in, tetapi kalau datang riwayat dari para tabi'in, fa nahnu rijal wa hum rijal, maka kami laki-laki, mereka pun laki-laki. Kami manusia, mereka manusia. Artinya sama derajatnya. Demikian ucapan Abu Hanifah. Kalau datangnya dari para tabi'in, maka aku rijal, nahnu rijal wa hum rijal. Artinya disitulah letak ijtihadnya. Tetapi kalau dari Quran, dari sunnah, sami'na wa ta'ana. Dari para sahabat, sami'na wa ta'ana. Kalau dari tabi'in, nahnu rijal wa hum rijal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat hum rijal wa nahnu rijal, kalau diucapkan oleh Abu Hanifah, wajar, pantas bagi beliau. Nahnu rijal wa hum rijal. Tapi kalau orang sekarang mutaakhirin, yang ilmunya pas-pasan atau bahkan sangat kurang, kemudian menyatakan, siapa mereka? Para tabi'in. Hum rijal wa nahnu rijal. Ini sombong namanya. Karena mereka, Imam Abu Hanifah dan yang bersamanya, di zaman yang dekat sekali dengan tabi'in. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, ilmunya juga dekat dengan mereka, berbeda dengan kita, maka enggak pantas kita mengatakan, kalau dari Quran, sami'na wa ta'ana. Kalau dari sunnah, sami'na wa ta'ana. Tapi kalau dari manusia, dari ulama, mereka manusia, saya pun manusia. Mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Ini adalah kesombongan. Mereka makan korma, enggak makan nasi. Enam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di lain kesempatan, Abu Hanifah berkata, Iza qultu qawlan, wa kitabullahi yukhalifuh, fatruku qawli likitabillah. Kalau aku ucapkan satu pendapat, kemudian ada kitabullah, ada ayat yang menyelisihi pendapatku, maka tinggalkanlah pendapatku. Karena kitabullah. Dikatakan kepadanya, idza kana qaulu Rasulillah, bagaimana kalau bertentangannya dengan ucapan Rasul? Qala, utruku qawli li khabari Rasulillah, tinggalkan pendapatku karena ucapan Rasulullah. Ditanya pula, bagaimana kalau menyelisihi ucapan para sahabat? Maka jawaban Abu Hanifah, utruku qawli li qawli sahabah, tinggalkan ucapanku dan ambil ucapan sahabat. Mengajarkan untuk tidak taklid. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Quran, pegang Quran, tinggalkan pendapatku. Kalau ada pendapatku yang berselisih dengan sunnah, hadis yang sahih, pegang hadis yang sahih, tinggalkan ucapanku. Kalau ada pendapatku yang berbeda, bertentangan dengan ucapan para sahabat, ambil ucapan para sahabat, tinggalkan ucapanku. Demikian ucapan Abu Hanifah. Rahimahullah, semestinya Al-Ahnaf, orang-orang yang bermadhab Hanafi, kebanyakan di Pakistan dan sekitarnya, semestinya mereka mengerti ucapan-ucapan ini, sehingga mereka tidak taklid kepada kesalahan-kesalahan Abu Hanifah, kepada ketergelinciran-ketergelinciran Abu Hanifah. Sehingga madhab yang paling jelek, kita lihat kalau ditaklidi, yang paling jelek adalah madhab Ahnaf. Mengerikan. Karena banyak ro'yu daripada hadis. Bagi Abu Hanifah, kita akan doakan dengan kalimat, ghafarallahu lahu. Karena belum sampai padanya hadis. Tapi para muqallidnya yang sudah membaca hadis, membaca sahih Bukhari, sahih Muslim, kemudian dia meninggalkannya. Atau meninggalkan hadis-hadis sahih dalam sunan, dalam musnad. Kemudian dia tinggalkan dengan alasan saya madhab Hanafi. Maka ini yang tidak bisa dimaklumi. Ini yang munkar, ini yang mazmum. Karena dia meninggalkan hadis Rasulullah yang sahih hanya karena ucapan manusia. Dan juga menyelisihi nasihatnya Abu Hanifah. Kalau ada pendapatku yang menyelisihi hadis, tinggalkan pendapatku. Ini ucapan beliau dan nasihat beliau. Sehingga yang paling mengikuti nasihat beliau adalah ahlus sunnah yang tidak taklid. Salafiyun, yang berpegang dengan manhaj salaf, yang mereka tidak taklid pada siapapun. Wa qala Rabi', kata Rabi', aku mendengar ucapan Syafi'i, rahimahullah. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, fakhudhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian mendapati kitabku menyelisihi sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah Rasulullah. Wa da'u ma qultu, dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Beliau Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menasihatkan agar kita meninggalkan ucapan beliau kalau bertentangan dengan hadis yang sahih. Karena Imam Syafi'i sangat mengerti kalau yang beliau ketahui tidak seluruh ilmu, tapi ada sebagian ilmu yang diketahui oleh imam-imam lain dan beliau tidak tahu, bisa jadi ada. Maka beliau menyatakan kalau ada hadis yang sahih berbeda dengan pendapatku, maka ambil hadis yang sahih, tinggalkan pendapatku. Atau dalam riwayat lain ucapan Imam Syafi'i mengucapkan dengan lafaz, idza sahhal hadis bima yukhalifu qawli fadribu biqawli 'ardal ha'it. Kalau ada hadis yang sahih menyelisihi pendapatku, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Buang pendapatku. Pegang hadis yang sahih. Ini ajarannya Imam. Di samping Abu Hanifah, juga Imam Syafi'i menyatakan kalimat yang hampir sama. Jangan taklid. Kalau ada hadis yang sahih, pegang hadis yang sahih. Lemparkan pendapatku ke dinding. Dan ini dalam rangka kita berpegang dengan ucapan Allah dan Rasulnya, dan dalam rangka kita menghormati nasihat para ulama. Nasihat Imam Syafi'i sendiri. Wa qala Malik, juga Imam Malik berkata, kullu ahadin yukhad min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah. Semua pendapat, semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan Rasulullah SAW. Wa qad taqaddama lahu mithla dhalik, dan sudah lewat kalimat-kalimat yang sama dari para ulama seperti ini. Fala udhra limuqallidin ba'da hadha, maka tidak ada alasan bagi para muqallid setelah ucapan mereka ini. Enggak ada alasan apapun. Ucapan Imam Ahmad sudah disebut tadi dalam matan bahkan. Diucapkan dengan jelas. Ajibtu min qaumin araful isnada wa sihhatahu wa yadhhabu ila qawli Sufyan. Aku heran ada orang yang mengerti ucapan, mengerti sanad, mengerti kesahihan sanad, kemudian dia tinggalkan karena ucapan Sufyan. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini semua menunjukkan bahwa mereka para imam-imam menasihatkan untuk tidak taklid. Fa ba'da hadza la udhra li muqallid, tidak ada alasan apapun bagi para muqallid. Walau istaqsayna kalamal ulama, kalau kita kumpulkan seluruh ucapan para ulama, la kharaja amma qasadnahu minal ikhtisar, niscaya kita akan keluar dari apa yang kita maksudkan dari keringkasan. Ini akan berpanjang lebar pembahasan, akan muncul satu kitab khusus yang membahas masalah ini dari ucapan-ucapan para ulama. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun li talibil huda, dan apa yang sudah kita sebut saya kira cukup, kata penulis, kata syarih, saya kira cukup sebagai nasihat bagi para muqallid untuk menghentikan taklidnya dan untuk tunduk kepada Quran dan Sunnah dari manapun datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masallallahu salam wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.